Mitra bisnis, pada seminar saya tentang irasional, kenapa manusia itu tidak rasional ya, saya tayangkan sebuah video pendek yang saya ambil dari YouTube. Video ini lucu sekali, jadi kalau Anda lihat ada seseorang membawa peta berada di London ya, lalu dia pura-pura mendekati orang dan tanya, "Mak, mbak, saya tanya ya, ini peta ini tahu enggak? Alamat Piccadilly Circus itu di mana di peta ini ya? So, ini gambarnya di sini di mana?" Dan perempuan itu melihat petanya lalu menunjuk ke sebelah sana. Nah, di dalam percakapan ketika sedang kedua orang ini bercakap-cakap, tiba-tiba ada orang membawa poster besar gitu ya, lewat di tengahnya, jadi memotong percakapan kedua orang ini. Dan yang terjadi adalah orang yang bertanya ini switching, diganti oleh orang yang membawa poster. Jadi yang bawa poster itu dua orang sebetulnya. Yang belakang melepas posternya, terlalu orang yang asalnya menanyakan apa namanya peta ini, melepas petanya ke orang yang satunya, dan orang ini lalu menanyakan, disambung lagi pertanyaannya kepada orang yang tadi disapa di jalan itu. Tujuannya adalah, apakah orang ini nanti sadar bahwa orangnya sudah ganti yang tanya? Padahal ketika ada orang membawa poster melewat dan menutupi percakapan ini. Dan yang menarik, riset menunjukkan 30% sampai 40% orang saja yang sadar bahwa orang itu telah diganti. Ya. Riset ini sebetulnya diawali oleh Daniel Simon dan Daniel Levin di Cornell University. Dan percobaan pertama dilakukan di universitas itu. Dan ternyata memang hanya 30-40% saja orang yang sadar bahwa yang tanya ini sudah ganti sebetulnya. Bahkan ketika diganti dari orang putih menjadi orang hitam ataupun laki menjadi perempuan, kadang orang itu masih tidak sadar. Ya. Orang itu tidak sadar tadi yang menanyainya siapa. Nah, percobaan ini menunjukkan bahwa otak kita itu hanya akan memberikan perhatian pada tempat-tempat di mana kita mau memberikan perhatian padanya. Jadi kita ini kalau datang di kota yang sama, pada jalan yang sama, otak kita tidak mau lagi mengingat atau melihat hal itu. Kita hanya melihat hal yang kita maui. Tapi ketika kita datang ke sebuah kota yang baru pertama kali kita datangi, kita baru pertama kali datang ke Roma, pertama kali datang ke Paris, atau bahkan pertama kali datang ke Manado misalkan ya, dari Surabaya, nah itu mata kita terbuka, melihat semuanya ya. Tapi kalau kita sudah sering lihat, kita tidak akan memperhatikannya. Begitupun dengan perhatian kita, attention kita, itu sangat fokus hanya pada hal-hal yang mau kita perhatikan. Sedangkan hal-hal yang lain akan lewat tanpa kita perhatikan. Dan kita tidak sadar akan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering lupa karena kita hanya memperhatikan hal-hal yang biasanya kita perhatikan saja. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau mengakses pada Facebook saya dengan email tanahdisantosofb3@gmail.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.